Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda salama tasima gathira ma ba'd. Ya, silakan hafalannya. Terakhir tanbih ya. Sekarang masuk tanbih. Oh, tanbih sudah ya, izma. Ya, silakan ya baca. Yang enggak usah terlalu cepat, enggak usah buru-buru, ditahqiq bacanya. Nanti kalau ada yang salah saja, saya tanya. Silakan yang mau baca, baca. Tapi jangan banyak-banyak salahnya. Qala al-mu'alif rahimahullah. Wa idma nahu idma takum akum. Wa ayy nahu ayyama tadu falul asma'ul husna. Wa ayyun nahu ayyama tadu falul asma'ul husna. Wa mata ka qawlihi mata adu'il imamata ta'rifuni. Wa ayyana ka qawlihi. Fa ayyana ma ta'adil bihir rihu tanzili. وأين نه أينما تكون يدركهم الموت وأنا كقوله فاسبت أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا وحيثما كقوله حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاها في غبر الأزمان. قال شاري رحمه الله وإذ ما وهي حرف على الأصح مركب من إذا درفية ومزائلة موضوع لمجرد تعليق الجواب على شرط ولا محل لها من الإعراب وقيل إنها ظرف وإن محلها بفعل شرط وأن محلها بفعل شرط ورجحه ابن هشام في القطر وشرحه نهو إذ ما تقوم أقوم وإعرابه إذ ما حرف شرط جازم تقوم فعل شرط أقوم جواب شرط وأجاز الفراء الجزم بها مع حذفما فحينئذ يكون ظرفا بلا خلاف وأي بتشديد وأيٌ بتشديد وهو اسم موضوع بحسب ما تضاف إليه فتكون لمن يعقل في نحو أيهم يقوم أقوم معه ولما لا يعقل في نحو أي الدواب تركب ولما لا يعقل في نحو أي دواب تركب أركب وللمكان بمعنى أين في نحو أي مكان تجلس أجلس فيه وللزمان بمعنى متى في نحو أي يوم تصوم أصوم معك وقد تضم إليه ما زائدة نحو أيام تدعو فله الأسماء الحسنى وإعرابه أي اسم شرط جازم تجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جوابه مفعول مقدم لتدعو وهي هنا لما لا يقل لأن التقدير أي الاسمين تدعو من اسمه الله أو اسمه الرحمن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول يا الله يا رحمن فقال المشركون أين هانا أن نعبد إليه فقال المشركون أينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلها آخر معه فنزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن إلها آخر فنزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن الآية ردا عليهم وما زائدة ويقول الآية مفعول به محذوف وما زائدة ويقول فيها عربا صلة تدعو فعل شرط وما زائدة ويقول فيها عربا صلة تدعو فعل شرط مجزوم بأداة شرط وعلامة جسمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير متصل فاعل فله الفاء رابطة لجواب شرط له جار مجرور في محل رفع خبر مقدم الأسماء مبتدأ مؤخر الحسنى صفة والصفة تتبع الموصوف في رابه تبعه في رفه وعلامة رفه تبعته في رفه وعلامة رفه ذمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور وجملة المبتدأ والخبر في محل جزم جواب شرط وأتى المصنف بمثال ليس الجواب فيه فعلا إشارة إلى أن ذلك غير لازم ومتى وهو اسم موضوع للدلالة على الزمن ثم ضمن معنى شرط قاله الفاكهي وقال ابن أنقاء هي ظرف لتعميم الأزمنة وقد تشدد تاؤها ويجب معها اتحاد زمان شرط والجزاء فيمتني متى زرتني اليوم زرتك غدا اليوم زرتك غدا ومثال ما اتحد في في ومثال ما اتحد فيه زمان الشرط والجزاء كقوله أنا ابن جلا وطلاء ثنايا متى أدعي الإمامة ومتى أدعي الإمامة تعرفوني البيت من الوافر مطلع قصيدة السهيم ابن وثيل الرياحي بالياء تحتية مطلع قصيدة للسهيم ابن وثيل الرياحي بالياء تحتانية وهو شاعر مخضرم مشهور في الجاهلية والإسلام أنشد القصيدة التي منها البيت المذكور حين جاء رجل من بني رياح إلى الأبيض وابن أمه الأحوص يطلب منهما هناء فقال إن بلغت عنا سحيم ابن وثيل هذا شعر أعطينك فقال قوله فأنشده شعرا إن بداهتي وجراء حولي لذو شك على الحطم الحزون لذو شك على الحطم الحرون فأتى الرجل سحيما وأنشد البيت فأخذ سحيم عصاه وجعل يتهدج في الوادي يقبل فيه ويدبر ويهمم بالشعر ثم قال اذهب وقل لهما أنا ابن جلاء البيت وباده شعرا وإنما كاننا من حميري مكان ليس من وسط العرين وفيها يقول وماذا تبتغي شعراء مني وقد جاوزت الحد الأربعين تنبيه sudah kita baca ya tanbihnya berarti izma kita baca dulu matanya wa izma kemudian penjazum berikutnya yang menjazumkan dua fi'il mudhari' setelahnya ghaliban adalah izma contoh izma taqum aqum jika kamu berdiri saya pun berdiri wa ayyun dan juga ayyun ayyamma tad'u falahul asma'ul husna nama-nama Allah yang saja nama-nama Allah yang mana saja yang kau panggil maka bagi Allah nama-nama yang baik semua nama-nama Allah baik wa mata kaqawlihi mata adha'al imamah ta'rifuni mata adha'al imamah ta'rifuni wa ayyana kaqawlihi fa ayyana ma ta'dil bihir rihu tanzili wa ayna nahu ayna ma takunu yudrikumul maut wa anna kaqawlihi فأصبحتُ أن تأتي أن تأتيها تستجر بها تجر حطبا جزلا ونارا تأججا وحيثما كقوله حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان إذما وهي حرفون على الأصح إذما يعني بصحيح adalah حروف Murakab min id azharfiyah wa mazzaidah yang tersusun dari ma azharfiyah yang tersusun dari id azharfiyah dan ma zaidah mawdu'un li mujarradi ta'liqil jawabi 'ala syarat dia izma diletakkan semata-mata untuk mengaitkan jawaban dengan syaratnya tidak ada makna tambahan dari itu sering diterjemahkan dengan apa jika seperti in semata untuk mengaitkan jawaban dengan syaratnya tidak ada makna tambahannya maudu'un li mujarradi ta'liqil jawabi 'ala syarti wa la mahalla laha min al-i'rab dan dia tidak ada mahal dalam i'rab karena huruf tidak ada mahal dalam i'rab wa qila innaha dharfun ada juga yang mengatakan bahwasanya izma dharf Ya kalau dharaf mahallaha nasbun. Mahalnya nasab. Fi'il syart dan dia di nasabkan oleh fi'il syart setelahnya. Wa rajjahahu Ibnu Hisham dan itu dirujukkan oleh Ibnu Hisham dalam qatrnada dan syarahnya. Contoh idma taqum aqum. Ya kalau kita bawa idma kepada sekedar ta'lik kepada makna huruf maka terjemahannya Jika kamu berdiri, saya berdiri. Sekedar mengaitkan di sini. Qiyami bi qiyamik. Adapun kalau kita bawa idma kepada dhorof, maka ada makna tambahan. Dari sekedar mentaklik jawaban dengan syaratnya. Kapan kamu berdiri, saya berdiri. Ya, ada tambahan kan? Mata di situ maknanya. Zorof. Wa i'rabuhu dan i'rabnya idma harfu syartin jazimun. Wa taqum filu syart. Wa qum jawabu syart. Wa jazal farra al-jazma biha. Ma hazima dan al-farra membolehkan untuk dijazmkan dengan idh. Dengan dibuang maknya. Ini al-farra. Sebagian melarangnya. Tidak mengamalkannya tanpa mak. Fahina idzin yakunu dzarfan bila khilafin. Ah, ketika itu, ketika dibuang dari idzma maknya, maka dia sebagai dzarf tanpa ada khilaf padanya. Berbeda ketika ditambahkan padanya mak, ada khilaf. Yang ke berikutnya, ayun. Bitashdid wa huwa ismun mawdu'un bihasmi ma tudaf ilaih. Fatakunu liman ya'qil fi nahwi ayyuhum yakum akum ma'ah. Ayun dengan tashdid. Ya, bukan dengan sukun ay. Huruf tafsir kalau ay. Ayun bitashdid. Dia ayun adalah isim yang diletakkan sesuai dengan makna apa yang disandarkan kepadanya. Jadi makna ai itu tergantung kepada apa yang dia disandarkan kepadanya. Isim yang diletakkan sesuai dengan apa yang dia disandarkan padanya. Maksudnya maknanya ai tergantung pada isim yang dia disandarkan padanya, tergantung mudhaf ilaihnya. Fataqulu liman ya'qil. Ai bisa digunakan untuk yang berakal. Seperti dalam contoh ayyuhum yaqum akum ma. Siapa dari mereka yang berdiri, maka saya akan berdiri bersamanya. Ayyuhum mubtada dia. Khabarnya mana? Yaqum itu apa? Fil syaratnya. Walam walima layaqil. Dan juga bisa ay digunakan, ayun digunakan untuk layaqil yang tidak berakal. Contoh, ayat dawabi tarkab arkab. Kendaraan apa saja yang kau naiki, maka saya pun akan menaikinya. Sesuai maf'ul muqaddam dari tarkab ayat dawab. Tarkab arkab. Walil makani bima'na aina. Dan juga ay bisa digunakan untuk makan, tempat. Dengan makna aina. Seperti dalam contoh, ayya makanin tajlis ajlis. Di tempat mana kamu duduk, saya pun akan duduk di situ. Ayya makan. Zorof, mansub dia. Maknanya zorof. Waliz zaman. Dan juga untuk zorofus zaman. Dengan makna mata. Contoh, ayya yaumin tasum asuma'ak. Di hari apa? Zorof mengandungi makna dia. Di hari apa kamu berpuasa, saya pun berpuasa bersamamu di hari itu. Waqad tudammu ilaiha mazza'idatu. Dan terkadang ditambahkan bersama ayun ma'az-za'idah. Contoh, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Nama-nama mana saja dari nama Allah yang kalian seru, maka bagi Allah semuanya baik. Semua nama-nama Allah itu baik. I'rabnya ayyan ismu syart jazimun tajzimu fi'lain. Al-awwalu fi'lu syart itu tad'u. Wasani jawabuh falahul asma'ul husna. Yang kedua jawabannya, dan di sini jawabannya tentunya jumlah, ya falahul asmaul husna bukan fi'il. Ya. Maf'ulun muqaddam, dan dia ayyan maf'ul muqaddam bagi tad'u. Wa hiya huna lima la yaqil, dan dia di sini ayyan untuk yang tidak berakal. Li'anna taqdir, karena takdir maknanya ayyal ismaini, nama ayyal ismaini, satu dari dua mana, satu dari dua nama Allah yang mana saja yang kalian seru. Min ismihi, dari nama Allah, apakah Allah atau nama Allah Ar-Rahman? Min ismi Allah, apakah nama Allah? Apakah nama Allah ataupun nama Ar-Rahman? Silakan dari dua nama ini untuk kalian seru. Gitu. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ya Allah ya Rahman. Karena Nabi alaihi salatu wasallam terkadang beliau memanggil dengan ya Allah ya Rahman. Faqala al-musyrikun, maka kaum musyrikin berkata, ayanhana an na'budu ilahain, apakah dia melarang kami dari beribadah kepada dua ilah? Wa huwa yad'u ilahan akhar, padahal dia sendiri menyeru kepada ilah yang lain dengan ucapannya ya Allah ya Rahman. Dikira disangka oleh kaum musyrikin ya Rahman ilah yang lain. Fanazalat, maka Allah turunkan satu ayat, ya qul ad'u Allah aw ad'u Rahman. Ada yang kurang ya di sini hamzahnya, di situ kurang enggak? Qul ad'u Allah aw ad'u Rahman, kan di sini enggak ada hamzahnya, ad'u Rahman. Maka turunlah ayat qul ad'u Allah aw ad'u Rahman al ayata. Silakan dibaca kesempurnaan ayatnya. Raddan alaihim, sebagai bentuk bantahan atas mereka kaum musyrikin. Wa ma zaidatun, dan maknya di sini tambahan. Wa yuqalu fiha adaban silatun, dan disebut juga mak di sini ya adab, dalam rangka adab silatun maksilah. Dikatakan juga mak di sini sebagai maksilah dalam bentuk adab, atau sebagai bentuk adab kepada Allah ataupun kepada ucapan Allah. Tad'u fi'lu syarat majzumun bi'adati syarat. Tad'u fi'lu syarat dijazmkan dengan adatu syarat. Wa alamatu jazmihi harfun nun li'annahu min al-af'al al-khamsah wa wawul jama'ah dhamirun muttasil fa'il. Falahu fa'rabitah li jawabi syarat. Lahu jarun wa majrur fi mahalli rafin khabar. Khabarun muqaddamun al-asma'u mubtada'un mu'akhar al-husna sifatun wa sifah tatba'ul mausufa, dan sifat mengikuti yang disifati fi i'rabih, dalam hal i'rabnya. Tabi'athu, sifat mengikuti yang disifati fi raf'ih, dalam hal rafa'nya. Wa 'alamatu raf'ih dhammatun muqaddaratun 'ala al-alifi mana min dhuhuriha ta'adzuru li'annahu ismun maqsurun wa jumlatul mubtada'i wa khabar fi mahalli jazmin jawabu syarat. وأتى المصنف بمثال ليس الجواب فيه فعلا إشارة إلى أن ذلك غير لازم. Dan musannif mendatangkan satu contoh di mana jawabannya bukan berupa fi'il tapi jumlah ismiyah. Ini sebagai bentuk isyarah. Ini bisa juga khabar dari mudhari mahdhuf. Ya, hadza isyaratun. Isyaratun ila anna dzalika ghairu lazim, sebagai bentuk isyarat bahwasanya yang demikian yaitu dijadikannya ataupun datangnya khabar dalam bentuk fi'il itu tidak mesti. Ya. Ya, khabar dari mudhari mahdhuf, hadza isyarah. Wa mata, kemudian mata. Wahwa ismun maudu'un lidalalati ala zaman. Sebelum kita masuk ke mata, ada yang mau ditanyakan? Izma dan ayun. Bisa juga ay bermakna hai'ah ataupun hal, ya Rasulullah hal. Ketika disantarkan kepada hal yang, kepada sesuatu yang mana hal. Jadi ayya hai'atin jikta jiktu biha, misalkan. Dalam keadaan apa engkau datang, maka saya pun datang dalam keadaan seperti itu. Ya. Ayya hai'atin jita, ya, jitu biha. Ataupun jitu, ayya hayatin jita jitu. Dalam keadaan apa kau datang, maka pun saya pun demikian keadaannya ketika datang. Umum penggunaannya ayun. Wa mata, kemudian mata. Wa huwa ismun maudu' lidalala ala zaman. Mata adalah isim yang diletakkan untuk menunjukkan zaman, waktu. Ya, thumma dumina ma'na syarti, kemudian disertakan bersamanya ma'na syarat. Qalahu al-Faqih, seperti yang dikatakan oleh al-Faqih. Wa qala ibnu Anqa, kemudian kata ibnu Anqa, hiya dhurfun li ta'mimil azminah wa qad tushaddadu ta'uha. Kata ibnu Anqa, hiya yaitu mata, dhurf li ta'mimil azminah, untuk mencakupi semua zaman. Ya, zaman madhi ataupun hal atau mustaqbal digunakan ya dalam keadaan meliputi semua zaman. wa qad tusyaddad ta'uha, dan terkadang ta'nya ditasyid matta, ya matta, wa yajibu ma'aha ittihad zamani syarti wal jazai, dan wajib bersama mata satunya zaman syarat dengan zaman balasan. Ya, satu harus zamannya syarat dengan zamannya jaza bersama mata. Fayam tani, maka tidak boleh. Contoh mata zur tani al yauma zur tuka ghadan. Kapan kamu datang kepadaku hari ini, maka saya akan datang kepadamu besok. Tidak boleh. Nah, itu diantara perbedaan mata dengan yang lainnya. Wa misalu matta hada fihi zamanu syarat wal jaza. Contoh apa yang satu padanya zaman syarat dan jaza adalah ucapan penyair, anabnu jala wa tallau sanaya mata adu'il imamata ta'rifuni. Ana ibnu jala wa dalla'u sanaya mata adu'il imamata ta'rifuni. Di sini saja mana? Mata, ya. Adu'il imamah ta'rifuni. Zamannya adu' dengan ta'rifuni satu. Kapan saya? Nanti akan dijelaskan mana adu'. Ada dua kemungkinan makna. Kapan saya lepaskan imamah saya ta'rifuni, di saat itu juga kalian akan mengenalku. Atau makna yang lain, kapan saya kenakan topi baja saya, niscaya kalian akan mengenaliku. Al-bait min al-wafir, bait ini dari wazan al-wafir. Matla qasidatni Suhaim, awal qasidah milik Suhaim ibni Wasil ar-Riyahi bil ya at-tahtaniyah, dengannya yang bertitik dua di bawah. Hina ja'a rajulun min bani Riyah, yaitu beliau ucapkan ketika datang seorang dari bani Riyah, ilal Ubayrad wa ibni ammih, kepada al-Ubayrad dan juga anak pamannya, berarti sepupunya. Datang ya rajulun, seseorang dari bani Riyah menemui al-Ubayrad dan ibni ammi, anak dari pamannya penyair ini, yaitu Suhaim, sepupunya Suhaim. Al-Ahwas yatlubu minhuma hinaan, yang mana dia orang tadi yang datang dari bani Riyah meminta kepada keduanya, meminta kepada Ubayrad dan sepupunya, hinaan, ter. Hinaan itu ter. Terhan yang biasa dipakai untuk apa? Langkin untuk apa? Membikin jalan itu. Faqala, maka keduanya berkata, in balaghta anna Suhaima ibn Wasil hadha syi'ra a'tainak. Jika kamu mau menyampaikan ya dari kami kepada Suhaim syair ini, niscaya atau pasti kami akan memberimu. Ya, ter ini yang kamu minta. Faqala, qula, maka dia orang tadi, qula, silakan ucapkan bait syair yang hendak engkau ucapkan ataupun hendak saya sampaikan kepada Suhaim. Fa ansyada, maka keduanya pun melantunkan bait syair tersebut, yaitu inna bidahati wa jira'a hawli la dushaqqin 'ala al-hutamil haruni. Itu haruziyah, hazuniyah. Hazuniyah sedih ya berarti ya. Ya, di sini hazun ya. Hah? Salah cetak ya. Sesungguhnya permulaanku, bidaha bisa bermakna permulaan dari segala sesuatu, bisa juga awalul jaril faros, lari pertama dari kuda. Sesungguhnya bidahati permulaanku, wajira'a hauli, dan juga kesulitan yang mengelilingiku, ladu syakkin al-hutamil haruni, benar-benar memberatkan. Ya, kuda yang keras kepala ataupun yang mogok. Fa'atar rajul Suhaiman, maka orang tadi pun datang kepada Suhaim. Wan syadahu al-bait, kemudian dilantunkan di hadapannya bait syair tadi. Ya. Menantang Suhaim dalam syair. Fa'akhadha Suhaim 'asah, maka Suhaim pun mengambil tongkatnya. Wa ja'ala yatahaddaju fil wadi yuqbilu fihi wa yudbir wa yuhamhim bi syair. Maka mulailah dia Suhaim yatahaddaj, berjalan dengan gemetar, fil wadi, di wadi, di sebuah lembah, yuqbil fihi wa yudbir, kadang dia maju, kadang dia mundur, ya. Berbolak-balik, sambil yuhamhim bi syair, bergumam, mengumandangkan syair. Bergumam adalah mengucapkan sesuatu kalimat dalam kondisi kurang jelas, bergumam. Thumma qal, setelah itu dia mengatakan idhab wa qul lahuma, pergi. Ya. Wa qul lahuma, dan katakanlah kepada keduanya, sampaikanlah kepada keduanya, ana ibnu jala al-baita, saya adalah ibnu jala al-bait, ila akhir al-bait. Wa ba'da, dan setelah bait syair ini, yaitu setelah bait syair yang diucapkan oleh Suhaim, setelah ana ibnu jala wa talla'u sanaya mata adun imamah ta'rifuni, lanjutannya wa inna makanana min humairi, min hamiri ya, humairi, min humairi makan, makanul lais min wasatil arini, wa fiha taqul wa madha tabtaghi ash-shu'ara'u minni wa qad jawaztu hadd al-arba'ini. Sesungguhnya makan anak kedudukan kami min hamiri, di kabilah kami, seperti kedudukan singa, min wasatil arini, di tengah-tengah sarangnya ataupun daerah kekuasaannya. Wa fiha yaqul, di dalamnya juga Suhaim berkata, wa madza tabtaghi syu'ara minni, apa yang dicari dari para penyair dariku, wa qad jawaztu hadal arba'in, dan sungguh aku telah melewati batasan 40 tahun, sudah luas pengalamannya, lebih dari 40 tahun dia berpengalaman dalam syair. Al-lughah, sisi bahasa. Al-lughah. Ibnu Jala manjalal umuro kasyafaha wa awdohaha fajala fi'lun khutifal mausufu wa uqimatis sifatu muqomah wa qila jala alamun gulabun ala abih. Wakila jala alamun walaba ala abih. Qala fi siha jala ismu rajulin tusamma bil fi'l al-madi wa anshada al-baita. Thumma haka Isu ibnu Amr annahu qala idha summi ar-rajulu bi qatlin wa darbin. Thumma haka Isa ibnu Amr annahu qala idha summi ar-rajulu bi qatlin wa darbin wa nahwi. Idza sumi rajulu bi qatala wa daraba wa nahwihima la yansarif wastadalla bihada wa qala ghayruhu yahtamilu al-baytu wajhan akhar wa huwa annahu lam yunawwanhu ka'annahu arada al-hika wa huwa annahu lam yunawwinhu ka'annahu arada al-hikayata ka'annahu qala ibnu alladhi yuqalu lahu jalal umura wa kashafaha falidhalika lam yusarrif wa talla mubalaghatun fi tali wa sanaya jabu saniyah wa hiya ma ala min al ard wa waladu wa yuqalu hiya al aqabatu wa tariqu bainal jabalaini wa fulanun wa fulanun talla us sanaya idha kana samian lima alil umuri wa suhabiha. Qasidan li'adha'imiha kama yuqalu atala'u kama yuqal tala'u anjada wa qaluhu mata adu'il imamata yahtamil mata adu' ala ra'si imamatal harb wa hiyal baydatu awil mikfaru ta'rifuni ay ta'rifun shaja'ati wa ikdami wa yahtamilu an yakuna al-muradu mata adu'il imamata an wajhi asatirati lahu ta'rifuni wa la tajhiluni li shahrati al-irabu ana dhamirun munfasilun fi mahalli rafin mubtara'un ibnu khabaruhu wa huwa mudaf wa jala mudafun ilayh mahkiyun ala ma huwa alayh wa yajuzu an yu'raba iraba ma la yansarifu lil alamiyah wa wasnil fi'li bina'an ala annahu alamun manqulun min al-fi'li wahdah wa tullai bil jar atfan ala jala wa yasihu rafuhu atfan ala ibni wa yakunu khabaran ba'da khabarin kama dhakara tamalayji fi hasyatil azhariyah wa sanaya mudafun ilayh wa alamatu jarihi kasra wa alamatu jarihi kasratun muqaddarah ala al-alifi manami duhuriha at-taduru li annahu ism maqsur mata اسم شرط جازم تجزم في لين الأول في الشرط والثاني جوابه في محل نصب على ظرفية زمانية والآمل فيه أدعى وأدعى في الشرط وعلامة جزمه سكون آخره وحرك بالكسرة لاتقاء ساكنين ويجوز أن يقال فيه وعلامة جزمه سكون مقدرة في آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء ساكنين وهكذا نظائره كما يفيده ما مر في مباحث الإعراب وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنا الإمامة مفعول به وعلامة النصب فتو آخره تعرفوني جواب الشرط وهو مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل ونون للوقاية والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به والمعنى أنا ابن من جل الأمور وركب الصعاب متى أدعي الإمام يعرفني من رآني بالصفة المذكورة وإن كنت بلا إمامة أو متى أدعي إمامة الحرب وهي البيضة على رأسي تعرفني إني إذا حاربت عرفت بإقدامي وشجاعتي وشاهد في متى حيث جزمت فعلين مطلع أول بيت مطلع itu أول بيت أنا ابن جلا وطلع الثنايا itu أول بيت dari قصيدتنا سهيم هنا اللغة sisi bahasa Ibnu Jala man jalal umura wa kasyafa. Ibnu Jala adalah orang yang menyingkap segala perkara, kasyafa menampakkan dan menyingkapnya, wa awdaha dan menjelaskannya. Fajala fi'lun hudzifal mausuf, jala adalah fi'il yang mana dibuang mausufnya. Apa takdirnya berarti ibnu rajulin jala gitu ya, bukan sifat dari apa? Ibn. Karena disebutkan di sini jala adalah fi'il yang dibuang mausufnya. Berarti dia bukan bagi mausuf, bagi ibn. Kalau dia sebagai mausuf ataupun dia sebagai sifat dari ibn, maka ibnun dibacanya. Yes. Jala adalah fi'il yang dibuang mausufnya. Berarti ibnu rajulin jala, anak seorang yang jala, penyingkap segala perkara. Wa qimat asifah muqamaha, setelah itu dibuanglah ataupun ditempatkanlah sifat pada tempatnya mausuf yang dibuang. Iya, tadinya ibnu rajulin jala, dibuang rajulinnya jadi ibnu jala gitu. Maknanya sama. Wa qila jala alamun. Iya. Ghuliba ala abih. Ada juga yang mengatakan jala adalah nama yang ghuliba ala abih, yang diterapkan untuk bapaknya, dikuasakan untuk bapaknya, di dominasi untuk bapaknya. Qala fi sihah, disebutkan di dalam kitab as-sihah, jala ismu rajulin tusamma bil fi'l al-madhi. Jala adalah nama seorang laki-laki yang dinami dengan fi'l madhi. Jala yajlu, ya kan? Jalaan. Ibnu Qayyim itu punya kitab yang namanya apa? Jala'ul afham, gitu kan. Wa anshad al-baita, kemudian sahibu sihah pun melantunkan syairnya. Ana ibn Jala. Ya. وطلعوا الثنايا ثم حكى عن عيسى ابن عمر. Kemudian beliau mengisahkan dari Isa ibn Umar annahu qala, bahwasanya Isa ibn Umar berkata, idza summiya rajul biqatala wa duraba, apabila seorang dinamai dengan qatala duraba atau wazan fa'ala, dan misalnya la yansarif, maka dia tidak mensarif. Wastadalla bihadza, maka dia pun berdalil dengan ini Ibnu Jala. Wa qala ghairuh, yang lain berkata, yahtamil albaytu wajhan akhar, bait ini memungkinkan sisi makna yang lain. Wa huwa annahu lam yunawwinhu, ataupun bait ini memungkinkan sisi yang lain, yaitu bahwasanya penyair lam yunawwinhu, tidak mentanwinnya. Ka'annahu arada al-hikayah. So, mentanwin apa di sini? Tidak mentanwin apa? Ibnunya ya. Wahwa, di mana penyair tidak mentanwin ibn, ka'annahu arada al-hikayah, seolah-olah dia ingin menghikayatkan. Ka'annahu qala, seolah-olah dia berkata, qala ibnu allazi yuqalu lahu jala al-umur wa kashafaha. Falidhalika lam yusraf. Wa dhalla mubalaghah fi dhali'. Seperti jala ya. Ka'annahu arada al-hikayah, seolah-olah ini kan dijadikan sebagai nama, tadi disebutkan kan nama rajul, tapi huruf munsharif gitu. Kalau kata Al-Azhari kan sebelumnya apa? Karena dia di atas wazan apa? Boroba. Dia di atas wazan boroba, maka dia huruf munsharif. Ada yang lain yang mengatakan kenapa dia tidak ditanwin, padahal ini nama orang kan? Nama orang, itu sudah selesai yang pertama tuh. Yang fi'il sudah selesai, yang fi'il. Ya. Ini melanjutkan ucapannya siapa tadi? Sahibu Sihah atau Sahibu Sihah. Jala itu nama orang. Ya. Yang itu huruf munsharif karena wazannya fa'ala, seperti qatala. Yang lain mengatakan jala tidak ditanwin, tetap nama orang dia, tidak ditanwin karena si penyair hendak menghikayatkan. Ya, aslinya karena qala, seolah-olah penyair mengatakan qala ibnul ladzi yuqalu laha jalal umur wa kashafaha, berkata anak seorang yang disebut-sebut sebagai jalal umur, orang yang menyingkap segala perkara, jadi menghikayatkan al-hikayah kayak ta'bat wa syarr gitu kan. Ini kan isnad, apa nama yang dibentuk dari apa, tarkib apa, isnadin. Ini juga sama al-hikayah saja. Jala mengandungi domir si mustatir. Makanya tidak ditanwin karena alal hikayah gitu. Aslinya dia fi'il, cuma dijadikan sebagai nama. Kita batu syarro. Apalagi yang setelah itu Hadramaut, misalkan Hadramaut. Falidhalika lam yusraf, oleh karenanya tidak di tasrif, tidak di tanwin, ya. Ataupun lam yasrif ya, penyair tidak menanwinnya, tidak mentanwinnya. Wa tala', sedangkan tala' itu bentuk mubalaghah, sigha mubalaghah dari tali'. Tala', apa terjemahnya? Kalau tali' pendaki, kalau tala' orang yang tugasnya mendaki, apa ya, pendaki gitu, sudah pendaki gitu ya. Kalau poli sekitar yang mendaki, bisa sekali, cuma dua kali. Kalau tolak ya, sudah pendaki. Wasanaya, sedangkan sanaya jamu saniyah, sedangkan sanaya jamu dari saniyah. Wahyama ala min al ardi, yaitu apa yang menonjol dari bumi, ya seperti gunung, bukit, ya kan. Wahalawo, dan keras, ya kayak gunung, bukit itu kan, tinggi dan keras. Wa yuqalu hiya, dan juga dikatakan pula bahwasanya sanaya adalah al-aqabah. Jadi lemah biasanya yuqale. At-tariq baina al-jabalain. Hiya al-aqabah, dia adalah al-aqabah. Apa makna al-aqabah? Jalan yang tinggi juga ya. Falaqta hamal aqabah, gitu kan? Wattariq bainal jabalaini, dan jalan yang ada di antara gunung. Apa itu jalan yang ada di antara gunung namanya? Kalau lembah kan di bawah ya. Ya itulah, jalan-jalan yang ada di antara gunung. Wa fulan talla'u sanaya, dikatakan fulan talla'u sanaya ketika idza kana samian li ma'ali al-umur, ketika dia suka mencari, mengejar, mendaki perkara-perkara yang tinggi. Wa si'abiha, dan yang sulit-sulitnya. Qasidan li 'adha'imiha, karena mencari 'adha'imiha, perkara-perkara agung dan besar padanya. Kama yuqal tallau tallaun anjada, sebagaimana dikatakan tallaun anjada. Anjada itu irtafa'a ya, pendaki yang naik. Ya, anjada mana ya, Pak? Irtafa'a ya, naik ya. Wa qawluhu mata ad'a imama yahtamil na'ini. Ucapan menyair mata adu'il imamah memungkinkan, maknanya mata adu' ala ra'si imamah al-harbi. Adu' bisa dibawa kepada makna meletakkan, memasang, bisa juga bermakna melepas. Ya. Mata adu'il imamah memungkinkan, maknanya mata adu'il ala ra'si imamah. Kapan saya letakkan, saya pasang di atas kepalaku imamah al-harbi, topeng perang, apa namanya? Apa namanya? Helm perang, maksudnya helm perang. Peci perang. Apa? Apa? Baju besi dipakai. Di kepala itu apa? Topi baja. Nah, topi. Penutup kepala lah. Ya. Kapan saya letakkan di atas kepala saya imamat al-harb? Ya. Pelindung kepala. Wahyal baydah, yaitu baydah. Ya, seperti sejenis topi baja. Awil mighfar, ya, pelindung kepala yang terbikin dari baja. Ta'rifuni, kalau saya pasang topi baja ini di kepala saya, ta'rifuni, ini saya, kalian akan mengenaliku. Ay ta'rifu syaja'ati wa iqdami, ya, ini mengenali keberanianku dan apa iqdam? Mirip juga ya. Apa ya misal itu? Bahasa Indonesia ada lagi enggak? Apa? Berani dan kepahlawanan saya gitu ya. Keberanian saya dan kepahlawanan saya dalam perang. Wa yahtamil an yakuna al murad, dan memungkinkan juga untuk yang dimaukan oleh syair adalah mata abul imamah ala waji as-satirata lah ta'rifuni. Kapan saya lepas imamah yang menutupi wajah saya, ta'rifuni, ini saya, kalian akan mengenaliku. Wa la tajhaluni li syuhrati, dan tidak asing terhadapku. Li syuhrati, karena aku telah dikenal. Sisi Arabnya ana dhamir munfasil fi mahall rafin mubtada ibnu khabaruh wa huwa mudhaf wa jala mudhafun ilaih mahkiyun ala ma huwa alaih. Ah, jalaknya ini mudhaf ilaih mahkiyun ala ma huwa alaih, karena dia bentuknya fi'il, nama orang bentuknya fi'il gitu. Jadi i'rabnya seperti ini, mahkiyun ala ma huwa alaih, dihikayatkan padanya. Wa yajuzu an yu'rab i'rab ma lan sharif, boleh pula di i'rab seperti isim yang lain sharif, seperti ucapan siapa tadi di atas, as-sihah itu, sahibu sihah ya kan, lil alamiyah wa waznil fi'l, karena alamiyah dan wazan fi'il, bina'an 'ala annahu 'alamun manqul min al-fi'l, dibangun di atas karena dia adalah alam yang dinukil dari fi'il wahduhu. Bina'an ala annahu 'alamun manqul min al-fi'li wahdah. Karena dia adalah fi'il ataupun yang dinukil dari fi'il yang mufrad. Dari fi'il yang mufrad untuk satu orang maksudnya. Wa talla' bil jar, wa talla'i dengan jar ya. Wa talla'i bil jar 'adfan 'ala jala. Kemudian talla'i dengan jar, wa talla'i bukan wa talla'u. Dengan jar atfan ala jala, karena dia atfan kepada jala. Dan dia mensharif jinnya tolla', maka bisa dikasrah. Wa yasih raf'uhu atfan, boleh pula tolla'un dirafakkan atfan ala ibnun, dia atfan kepada ibn. Ya, bisa juga dibaca apa? Tolla'u. Wa yakunu khabaran ba'da khabar, maka jadilah dia tolla' adalah khabar yang kedua setelah khabar yang pertama. Kama zakarahu ad-dimliji Adam apa ini? Kama zakarahu ad-dimliji nama asingnya. Fi hasyiatil Azhariyah sebagaimana disebutkan oleh ad-dimliji dalam hasyiah catatan kaki Al-Azhariyah. Wasanaya mudhafun ilaihi wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun ala alif ma'na min zuhuriha at-ta'dzur li'annahu ismun maqsur mata ismu syartin jazimun tajzimu fi'laini al-awwal fi syart wa tsani jawabu fi mahalli nasbin ala dzarfiyah az-zamaniyah wal 'amilu fi adha' 'amilnya mata itu adha' dan adha' fi'l syart tanda jazmnya sukun fi akhirih wa hurrika bil kasrah di harakat kasrah adha'il imamah lil tiqoi sakinaini karena pertemuan dari sukun sukun yang ada pada ain dan sukun yang ada pada lam wa yajuzu an yuqala fihi boleh pula dikatakan dalam i'rabnya wa alamatu jazmi sukunun muqaddar gitu wa alamatu jazmi sukunun muqaddar fi akhirihi mana min zuhurihi ishtighalul mahal bi harakati takhallus min iltiqai sakinaini aidu ini lebih lengkap lagi. Wa hakadha nadhairu demikian pula cara mi'rab yang semisal itu yaitu pertemuan dua sukun. Kama yufiduhuma marra fi mabahith al-i'rab sebagaimana faedah ini telah disebutkan pada pembahasan tentang i'rab. Wa fa'ilu mustatir fihi wujuban taqdiruhu ana fa'il mustatir fihi wujuban taqdiruhu ana al-imamata mahfulun bi wa alamatu nasbihi fatu akhirih. Ta'rifuni jawab syarat wa huwa madzumun wa alamatu jazmihi hadzun nun li'annahu min al-ahfal al-khamsah wa waw al-jama'u bi al-muttasil fi mahall rafin fa'il wa nun lil-wiqayah wal ya' bi al-muttasil fi mahall nasbin maf'ulun bih wal ma'na bashir adalah ana ibn manjala al-umura wa rakiba as-si'aba saya adalah anaknya orang yang selalu menyingkap segala perkara dan rakiba as-si'ab yang bisa mengatasi segala macam kesulitan-kesulitan. Mata adu'il imamah, kapan saya lepaskan imamah saya, yang masyhur imamah ya, yang kita kenal ya. Kapan saya letakkan imamah saya, ya'rifni, ini saya akan dikenal oleh orang yang melihat saya. Bisifatil mazkuroh, dengan sifat yang telah disebutkan. Ya. Wa in kuntu bila imamah, dan kalau saya tanpa imamah, aw mata adu' alamat al-harb, ya, atau saya wa in kuntu bila imamah dan apabila saya tanpa imamah au mata keliru ya ini mana yang pertama disebutkan di sini mata adu'il imamah kapan saya letakkan imamah ya'rifni ini saya akan mengenaliku man ra'ani orang yang melihatku bi sifatil mazkurah dengan sifat yang telah disebutkan wa in kuntu bila imamah yaitu ketika saya tanpa imamah au mata adu' alamatul harb atau maknanya kapan saya letakkan saya pasang tanda saya siap perang ya baju topeng besi ya topeng mungkin ya topeng besi ya wahyal baydah ala ra'si itu topeng besi yang dikenakan di atas kepala saya fa'rifuni ini saya kalian akan mengenaliku idza harabtu apa sebabnya saya berperang uriftu biqdami saya dikenal dengan keberanian saya dan kepahlawanan saya. Wasyahid fi mata haitsu jazamat fi'lain. Syahid di sini pada mata di mana dia menjazimkan dua fi'il sekaligus. Panjang sekali ya penjelasan makna wasyir ini. Insyaallah fahamlah ya maknanya ya dan i'rabnya. Ya. Ana ibn Jala wa talla'u bisa wa talla'i bisa wa talla'u sanaya. Mata adu'il imamata ta'rifuni. Saya adalah ana seorang yang menyingkap segala perkara. Ya. Dan mengatasi segala macam kesulitan. Kapan saya letakkan imam saya, maka niscaya kalian akan mengenaliku. Asina as-sanaya, ini tempat-tempat yang tinggi, maksudnya perkara-perkara yang sulit gitu. Karena tempat-tempat yang tinggi kan sulit dijangkau, kayak gunung, terjal ya kan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Enggak, ada, silakan dilanjut. Yang kedua, siapa? Jazama yaj. Ya apa? Tajzimu kan? Jazama yajzimu. Fa'ala yaf'ilu berarti wajannya. Jazama yajzimu. Fi'ilnya yajzimu. Kalau gak bisa jawab gitu. Gak bisa jawab. So. Jadi kalau ada keliru baca, irobnya ditanya 3 kali sudah salah, sudah cukup. Nanti besok lagi persiapan lagi. Setuju gak gitu? Sis, setuju ya? Biar lebih teliti. Silakan yang belum berkesempatan baca, besok dijadwal. Ada Ashraf, Abdul Aziz, sebenarnya kayak gitu. Ya. Saya tanya kalau ada irob 3 kali, salah, ya sudah. Cukup ganti yang lain. Yang di bawahnya dijadwal. Siapa yang nanti yang siap maju dijadwal. Begitu ini gugur langsung di bawahnya. Ini gugur langsung bawahnya. Gitu. Gugur langsung bawahnya. Ini bahasa terkelipat gugur bawahnya. Gugur lagi bawahnya lagi. Gugur semua bubar. Hah? Alif. Jala ya jilu. Jalaan. Iya dia huruf musharif bisa dibawa kepada huruf musharif. Karena dia ilahnya adalah alamiah. Dengan wazan fi'il, fa'ala. Ya, dia mabni wa'ala Ibnu Jala majrur wa'alamat tujrihi al-fathal muqaddarah ala akhirihi niyabah anil kasri lain-lain sorif. Ya, atau yang kedua tadi ala hikayah saja. Ya. Yang kedua kan ala hikayah. Iya, jalannya bukan ibnunya, bukan. Kalau ibnu jelas. Jadi yang pertama dikatakan bahwasannya apa? Jala adalah apa? Kata beliau nama, ya, nama bapaknya orang ini penyair, ya, nama. Dan dia kata Sahibul Sihah Warmun Sharif karena dia nama dengan wazan qatala wazan fil. Ada pun yang lainnya mengatakan dia tidak ditanwin bukan karena huruf musharif tapi aroda al-hikayah ala irodatil hikayah. Ya. Irobnya tadi wajala mudhaf ilaihi mahki ala ma huwa alaihi gitu aja. Mahki ala ma huwa alaihi. Ya seperti ja'a ta'abata syarrun misalkan. Ya di irob satu-satu ta'abata fi'ilau ya jumlah mahkiun ala ma huwa alaihi. Pada mahalnya aja. Pada mahalnya irobnya. Ya, belum ada yang siap ini ya. Yang kedua, sesi keduanya. Ya, deh, besok mulai hari Senin di jadwal nanti dipasang jadwalnya. Seperti situ, ya saya kelihatannya. Wah, ya, ini gitu ya. Bisa kan? Dipasang di situ sebelah kanan tuh yang gede atau di sini lah. Ya. Silakan yang mau enggak dipaksa. Mana ibnu jalannya? Masa enggak berani. Nih. Bukan. Ya kayak Musa lah. Musa walaupun musharif kan. Kalau dia majrur ya fathah muqaddarah. Bukan kasrah muqaddarah. Sebagian mengatakan boleh kasrah muqaddarah karena masalahnya muqaddarah ringan. Tapi yang lebih rajih walaupun musharif. Sebagian membolehkan kayak gitu. Pada contoh Musa boleh dia dengan kasrah. Lagian muqaddarah ini enggak kelihatan. Ya. Tapi yang rajih ya tadi karena ada dua ilah padanya alamiah dan juga ajamiah. Maka dia warbun suarif. InsyaAllah nanti banyak ibnu jala sini. Tuh dua siap. Jangan gugur. Kemudian ayyana. Di fathil hamzati wa kasri hamzatihi lughatu sulaim. Ayyana. Saya ulangi. Ayyana di fathil hamzati wa kasru hamzatihi lughatu sulaim. Ayyana. Dengan fathah pada hamzanya. Ayyana a. Wa kasru hamzatihi dan mengkasru hamzahnya iyana adalah bahasanya Bani Sulaim. Dari bagian bangsa Arab juga. Qabilah, nama satu qabilah dari bangsa Arab. Wa biha quri'a fi syawadhi wa huwa ismun maudhu' dan dengan itu dibaca pada qira'ah syadz, yaitu qira'ah-qira'ah yang tidak datang secara mutawatir. Yang kadang sahih juga. Wahwa ismul maudhu' lidalalah ala zaman. Dan dia ayyana adalah nama yang diletakkan untuk menunjukkan waktu. Thumma dumina ma'na syarat. Kemudian disertakan di dalamnya ma'na syarat. Seperti halnya mata. Illa anna bainahuma farqan min wujuh. Hanya saja antara ayyana dengan mata ada beberapa sisi perbedaan. Dari sisi makna sama ya. Ayana dengan mata. Sering kita terjemahkan kapan saja. Al-awwal, sisi perbedaan yang pertama, anna mata aktsaru isti'malan, bahwasanya mata lebih banyak digunakan daripada ayana. Sampai-sampai Ar-Radi berkata, katabal jumhuru sakitatan an kauniha li syarti. Jumhur menetapkan untuk diam. Tawakuflah an kauniha li syart, dari keberadaan ayana sebagai syarat diam, tidak sakit diam, tidak mengatakan itu sebagai apa? Syarat. Katabal jumhur sakitah. Jumhur menetapkan sakit diam dari mengatakan bahwasanya ayana itu sebagai isim syarat. Wajaza dzalika ba'dul mutaakhirin, dan sebagian ahli nahwu mutaakhirin belakangan membolehkannya ayana untuk syarat. Wa liqillati isti'maliha syartan, dan dikarenakan sedikitnya ayana digunakan sebagai syarat, qala Ibnu Malik, maka Ibnu Malik berkata, wa qallama yujaza biha, sedikit sekali yujaza dibalasi dengan ayana. Walihada lam yahfadhu Sibawaih, oleh karenanya Sibawaih tidak menghafal adanya ayana sebagai syarat. Qala Damamini wasani, ya, kata Damamini yang kedua, sisi perbedaan antara hatta dengan mata dengan ayana adalah anna ayana ta'ti ghaliban fi mawdi tafkhim, bahwasanya ayana seringkali datang pada tempat tafkhim, menjadikan sesuatu itu besar. Contoh, yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha, mereka manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapankah datangnya, terjadinya. Ini kan memperbesar sesuatu. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah, mereka bertanya kapankah hari kiamat datang, terjadi. Di sini bukan itu syarat, ya. Bukan itu syarat. Sekedar dzaraf saja dia. Ya. Mabni ala al-fath. Atau bagaimana? Iya kan? Mabni kan? Al-fath fi mahalli nasbin. Kemudian bi khilafi mata, berbeda halnya dengan mata. Fa innaha tusta'mal fi mawdi'i tafkhim wa ghairihi. Karena mata digunakan pada tempatnya tafkhim, menjadi memperbesar sesuatu, digunakan ketika memperbesar sesuatu ataupun selainnya. Wasalis, yang ketiga, anna ayyana takhtasu bil mustaqbali kama jazama bihi Ibnu Malik wa jama'atun, bi khilafi mata fa inna tusta'malu lil madhi wal mustaqbali lakinnahu min al idah, lakinnahu titik, nanti dulu, titik dulu. Yang ketiga, bahwasanya ayyana dihususkan untuk masa yang akan datang, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Malik dan sekelompok ahli nahu, berbeda dengan mata. Sungguhnya mata digunakan untuk fi'il atau untuk masa yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi kalau ayyana dihususkan untuk yang akan datang. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana, kapan? Ini nanti kan. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Iya. Tapi kalau mata bisa untuk madhi, bisa untuk apa? Mustaqbal. Nah, contoh yang madhi ya banyak ya. Mata misalkan. Mata-mata Muhammad. Muhammad mati kapan? Sudah meninggal. Ya kan? Biar banyak mata ya. Mata-mata Muhammad. Ya. Mata-mata Muhammadun. Muhammad meninggal kapan gitu. Ini kan yang telah lewat. Ya kan? Lakinnahu fil idah wal miftah atlaqa biha lizzaman. Ya. Hanya saja dia, yaitu apa? Ayyana. Ya, dalam kitab Al-Idah wal-Miftah, utliqa biha lizaman. Dimutlakan untuk zaman. Maksudnya, dimutlakan untuk zaman, maksudnya apa? Yang telah lalu bisa, yang mustaqbal juga bisa, ya kan? Wa masalahu, dan keduanya, sahibul Idah wal-Miftah mencontohkan, dengan bi ayyana jita, kapan kamu datang? Ini kan itu apa? Madhi kan? Ayyana jita. Wa huwa kasharih fi anna tustamal lil madhi. Ini seperti penegasan dari keduanya bahwasanya ayyana pun digunakan untuk madhi, wa ma dzalik huwa qalil, hanya saja sedikit ya. Ka qauli, ya contoh ayyana yang dia menjazmkan dua fi'il sekaligus adalah ucapan penyair. Idzin na'jatu al-gharra'u kanat fi qafratin fa ayyana ma ta'dil bihi ar-rihu tanzil. Apabila najah, biri-biri yang berwarna coklat berada di kafrah tanah lapang, kafrah tanah lapang, fa'iyana mata'adil birih tanzil, maka kapan saja angin itu bertiup stabil tanzil, maka mereka singgah di situ, berhenti. Syai mana? Ayyama ta'dil birih tanzil. Nah itu syahidnya. Digunakan ayyana sebagai syarat dan menjazmkan dua fi'il. Ini diucapkan oleh Umayyah ibn Wa'ilah. Syair Mukhadram, penyair dua zaman, zaman jahiliyah dan Islam. Qalahu Umayyah ibn Wa'idah al-Umari, syair Mukhadram, diucapkan oleh Umayyah ibn Wa'id al-Umari, penyair Mukhadram, penyair dua zaman jahiliyah. Setelah itu dia masuk Islam sebagai penyair pula. Wa qila innahu syair islami min syu'ara'id daulah al-umawiyah. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah penyair islami dari penyairnya daulah umawiyah. Al-lughah, sisi bahasa. An-na'jah al-wahidah min al-dha'an. An-na'jah adalah satu jenis dari dha'an. Ya biri-biri ya. Wal jama' jabatu jama'nya adalah ni'aj. Wa na'jat dan juga na'jat. Wal gharra, kemudian gharra dengan mad, maknanya al-bayda, yang berwarna putih ya tadi. An-na'jah al-gharra berarti biri-biri yang berwarna putih. Wa yurwa al-adma dan diriwayatkan dengan lafaz yang lain. An-na'jah al-adma min al-adamah, diambil dari kata adamah, wa yasumrah itu coklat. Wa hiya ghalibu alwani ni'ajil arab, dan itu adalah keumuman warna biri-biri orang Arab. Wal qafr mafazah, qafr adalah apa? Mafazah, padang sahara ya, padang pasir. Lana batafia, padang pasir yang tidak ada tetumbuhan padanya. Walama'a, tidak ada pula padanya air. Wal jama' bentuk jenis qafar. Zakarhu sihah, seperti yang disebutkan oleh as-sihah, sahibu sihah. Al-i'rab idza dzarfun limastaqbal min az-zaman an-na'ja fa'il bi fi'lin mahdhuf yufassiruhu al-fi'lu ba'dah. Ya, perhatikan di sini i'rabnya idza dzarf, disebutkan di sana idza an-na'jatu. Jadi an-na'jah i'rabnya bukan sebagai apa? Bukan sebagai mubtada, karena dia datang setelah apa? Idza. Sebagaimana isim yang datang setelah in, ya kan? Di i'rab sebagai apa? Fa'il dari fi'il yang mahdhuf yang ditafsirkan oleh yang setelahnya. Idza adalah dzaraf li mustaqbal min az-zaman. An-na'jah fa'il. Ya, fa'il dari fi'il mahdhuf yufassiruhu al-fi'lu ba'dah, yang telah ditafsirkan oleh fi'il setelahnya. Karena sudah ada yang mencukupi fi'il setelahnya maka tidak disebutkan. Ya, li'anna al-ashah anna idza, karena yang lebih sahih ada khilaf berarti. Tapi yang lebih sahih bahwasanya idza la tadkhul illa 'ala al-jumal al-fi'liyah. Idza tidak bisa masuk kecuali pada jumlah fi'liyah. Ya. Al-gharra sebagaimana in berarti ya. Kalau in ya jelas ya. Kalau idza ada khilaf. Kemudian al-gharra sifat bagi na'jah wa alamat rafi dhammu akhirih kana fi'lun madin wa ta'alamatu ta'nits wa ismuha mustatirun fiha jawazan. Taqdiruhu hiya bi qafra jarun wa majrur fi mahalli nasbin khabar, khabar kana. Alfa harfu 'athfin ayyana ismu syartin jazimun tajzimu fi'laini al-awwalu فعل الشرط والثاني جوابه في محل نصب على ظرفية الزمانية والعامل فيه تعدل عاملنا أيانا أدلبة تعدل هي pada محلnya apa نصب sebagai ظرف زمانية kalau pada محلnya berarti mabni gitu. والعامل فيه تعدل وما kemudian maknya زائدة تعدل فعل الشرط وعلامة جزمه سكون أخره bi jar majrur arih fa'il tanzil jawab syarat wa alamatu jazmi sukun akhirih wa hurrika bil kasrah, diharakati dengan kasrah tanzili li darurati syi'r, karena darurah syi'riyah. Wal makna, makna bait syi'r adalah idza kanatin najah al hal hasna, apabila biri-biri yang cantik-cantik itu di mafaza, yang indah lah ya, indah cantik. Indah. Ya sama aja lah ya. Eh? Yang bagus-bagus. Apabila biri-biri yang bagus-bagus itu bima faza, bagus-bagus ya. Ya, bisa juga semuanya, bisa maknanya. Bima faza berada di Padang Sahara, ba'idah, jauh dari perkampungan. Fa fi ayyi waqtin ta'dil bihir rih tanzil, maka di waktu kapan saja angin bertiup sepoi-sepoi, ya, bertiup stabil, ta'dil, ataupun kemanapun angin menggiringnya gitu ya, dia tanzil, ta'dil bihi, coba dicek, kemanapun angin itu menggiringnya, maka dia singgah di situ gitu ya. Wa syahid, syahidnya fi qawlihi, syahidnya adalah ucapan penyair, ayyana haitsu, ayyana, di mana ayyana, ustu'mila syarta, digunakan sebagai syarat, wa jazamat fi'lain, dan menjazamkan dua fi'il. Ya. Ta'dil bihi, seperti ini adalah dijadikan apa? Muta'adi dengan ba, ya. Rih di sini fa'ilnya ta'dil, mu'annas. Rihun fiha azabun alim. Rih, angin yang meniupnya tanzil, di situ dia singgah. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan? Ada yang ketinggalan enggak? Cukup udah banyak ya. Sudah satu lembar lebih ini. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bismillah. Subhanakallah wa bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.